Mitra Bisnis Profesor asal Cambridge University, Han Yung Chang, dalam acara Presidential Lecture di Istana Negara, telah memberikan saran agar pemerintah tidak secara mentah-mentah mengadopsi ideologi pasar bebas. Selain itu, Han Yung Chang juga mengatakan bahwa dirinya tidak menyarankan agar Indonesia menjadi negara sosialis dan dirinya percaya Indonesia mampu memanfaatkan kapitalisme asalkan pemerintah punya regulasi yang tepat. Untuk membahas seperti apa pandangan Kwik Yan Gi atas pernyataan itu, segera kita temui Kwik Yan Gi. Pak Kwik, Profesor Han Yung Chang menilai Indonesia tidak perlu jadi negara sosialis namun tetap memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kapitalisme dengan regulasi yang tepat. Apa pendapat Bapak? Ya memang begitu, itu kan saya tulis dari kapan-kapan itu. Salah satu papernya PDI waktu zaman kapan, dan zaman 87 tahun 90-an kan, PDI bicaranya seperti itu terus. Lantas seperti apa regulasi yang tepat itu menurut visi Anda, Pak Kwik? Ya itu yang baru saya cerita dengan undang-undang usaha kecil, UKMK gitu. Terus kemudian ada sistem perpajakan, progresif, ada sistem asuransi jaminan sosial. Ada pajak yang dipakai untuk membangun infrastruktur. Ya, yang diartikan kapitalisme itu apa? Kapitalisme itu adalah sebuah paham yang mengatakan bahwa orang per orang boleh mempunyai kapital. Dan boleh menggunakan kapitalnya untuk berusaha dengan motif mencari laba, itulah kapitalisme. Indonesia tidak pernah melarang itu. Tidak pernah kan. Akan tetapi, orang yang punya kapital lalu menjadi berusaha, itu kan terus bersaing antara produsen. Persaingannya harus diatur. Setelah persaingannya diatur, kalau ada yang ketinggalan harus didukung oleh venture capital macam-macam. Terus kemudian mereka yang berhasil walaupun atas kekuatan sendiri, dia kan bekerja di dalam wilayah sebuah negara yang ada polisinya, ada tentaranya. Dia harus membiayai itu semua dengan membayar pajak. On top of that, hasil pajaknya juga harus dipakai untuk membangun yang dinamakan barang publik dan jasa publik yang dipakai secara cuma-cuma. Karena itu mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan keseluruhan. Bayangkan ada negara nggak punya satu pun jembatan, nggak punya satu jalanan, semua dari lumpur, semua jalanannya. Kan nggak bisa bangkit ekonominya. Itu mesti dibiayai bersama-sama dari pajak. Terus mengenai kesejahteraan, kalau sakit diganti, semua diganti sampai sempurna. Di situ dibangun sistem asuransi jaminan sosial. Sebetulnya tidak ada yang baru kalau kita mau berpaling kepada Eropa Barat. Karena mereka sudah mengalami babak belur ratus-ratusan tahun, ya itulah, dilihat aja. Demikian Kwik Yan Gi, saya Dinda Natasha.